Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kemarin telah kita baca hadis yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab man karihal lil a'id ay yanzura ilal fuduli minal bait. Haramnya bab yang menjelaskan tentang haramnya bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit untuk dia melihat kepada perkara-perkara yang tidak perlu atau tidak ada faedahnya dari rumah orang yang sedang dia jenguk. Sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, "Hadzal athar wa ma sabaqahu minan nusus wal athar taduru haula mawdu'in wahid." Wahwa iyadatul marid. Asar ini barakallahu fikum, yaitu asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan apa-apa yang sebelumnya dari nas, dalil-dalil, dan juga asar-asar yang sebelumnya, itu semuanya berputar di sekitar satu pembahasan. Berputar pada satu pembahasan, yaitu pembahasan tentang apa? Iyadatul marid, bab yang menjelaskan tentang adab menjenguk orang yang sakit, keutamaannya, adabnya, aturannya, dan bagaimana ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa annaha minal qurubatil lati yujaru 'alaiha man ada maridan kama sabaqa fil ahadits as-sabiqah, dan bahwasanya menjenguk orang yang sakit ini termasuk al-qurubat, perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan pahala atau ganjaran atasnya kepada orang yang mau menjenguk orang yang sedang sakit, sebagaimana yang telah lewat dari hadis-hadis sebelumnya. Qala wa minha ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadli iyadatil marid kaqaulihi alaihi salatu wassalam man ada maridhan nadahu munadin antibta wa qaba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati nuzula. Dan diantaranya adalah apa yang telah sabit sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, man ada maridhan, barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, maka akan menyeru kepadanya seorang penyeru dengan seruannya antibta wa taba mamsyak, sungguh telah baik perbuatanmu atau dirimu, dan sungguh telah baik pula langkahmu, dan engkau telah menyiapkan di dalam al-jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tempat singgah atau tempat kembali. Kemudian tentunya orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tentu mereka yang memenuhi syaratnya. Ada syarat yang harus dipenuhi di dalam menjenguk orang yang sakit tersebut. Apa syaratnya? Qala wa syartul iyadati an yaqsuda bihal abdu as-sawab wa ada al-huquqil imaniyah la yaqsudu biha mujamalatan lin-nasi fahasad. Syarat menjenguk orang yang sakit itu tentunya yang pertama adalah al-ikhlas. Naam, seorang hamba harus meniatkan dengan kunjungannya atau dia menjenguk orang yang sakit tersebut adalah yang diharapkan, yang dia tuju adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia niatkan sebagai bentuk menunaikan hak keimanan, hak saudaranya, sesama mukmin, sesama muslim, saudaranya sakit dia jenguk, nam saudaranya sedang tertimpa musibah dia kunjungi, dia beri hiburan. La yaqsudu biha mujamalatan linnasi fahasab. Bukan tujuannya hanya sekedar mujamalah, basa-basi, itu teman nongkrongku, itu teman dudukku, kalau enggak dijenguk enggak enak, atau yang semisalnya hanya sekedar setor muka atau basa-basi dan yang semisalnya, bukan demikian tujuannya. Kalau yang demikian maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna ma yaqsudu biha wajhallahi wad-daral akhirah wal qiyam bi huquqil ukhuwah al imaniyah. Dan hendaknya dia betul-betul mengharapkan dengan amalan yang mulia tadi adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, dan yang kedua dalam rangka menunaikan hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, hak sesama mukmin satu dengan yang lainnya, itu hendaknya harus ditunaikan. Di antara haknya adalah saling menjenguk ketika saudaranya tertimpa musibah, suatu penyakit atau yang semisalnya. Qala wassalihuna min ibadillahi fi 'iyadatihim al-ajral katsir. Dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau menjenguk mereka, orang-orang saleh tadi yang dia sedang sakit, yang mereka sedang terbaring di atas kasurnya, tidak bisa bangun, maka menjenguk orang-orang saleh tersebut, itu di dalamnya terdapat al-ajrul katsir, pahala yang banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hamba Allah Ta'ala yang lain, yang dia bukan orang yang soleh, ketika dia orang fasik atau orang fujar, dia sakit, apakah ini dibiarkan, tidak perlu kita jenguk, tidak perlu kita kunjungi? Dijelaskan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala di sini, qala wa ammal fusaq wal mujahiruna bil ma'asi fala yumna'u min iyadatihim lil maslahah idza kana fasiqan murtakiban lil ma'asi yu'adu wa yunsah yubayyan lahu annal insan la yanalu mahabbatallahi azza wa jal illa bi ta'atihi wa yubayyan lahu qusurah. Adapun jenis hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu orang-orang fasik, orang-orang al-mujahiruna bil ma'asi, yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya di hadapan manusia, maka orang yang demikian kata beliau rahimahullahu taala, fala yumna min iyadatihim lil maslahah, maka ini tidak dihalangi untuk menjenguk orang-orang yang seperti ini modelnya, akan tapi ada dengan tujuan ada kemaslahatan yang diharapkan padanya. Nah, tidak hanya sekedar mengunjungi orang fasik yang sakit, nah, tanpa ada maslahat, yaitu dengan tujuan ada maslahat, ada kebaikan yang diharapkan padanya. Apa kebaikan atau maslahat yang bisa didapatkan? Kata beliau rahimahullah, idza kana fasiqan murtakiban lil ma'asi, apabila dia orang yang fasik, suka berbuat kemaksiatan, dan tiba-tiba dia terjatuh, nah, dalam musibah yaitu sedang sakit, maka yu'adu wa yunsah, dia dijenguk, boleh dijenguk, dan hendaknya dinasihati. Di dalam menjenguk orang yang sakit yang seperti ini, maka harus ditegakkan padanya adanya apa? An-nasihah. Disampaikan kepadanya nasihat. Yubayyanlah, dijelaskan kepadanya bahwasanya manusia itu tidak akan bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketaatan kepadanya. Dijelaskan kepadanya bahwasanya engkau selama ini berbuat kemaksiatan demikian-demikian, kekurangan yang ada pada dirinya disebutkan. Intinya adalah menyadarkan dirinya, saudaranya yang sebelumnya terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut, ketika dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, itu disadarkan dirinya bahwasannya dia telah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia telah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi hasungan dan semangat supaya dia bisa istiqamah dan kembali kepada jalan kebenaran. Wa yuqalu lahu istasmir baqiyata hayatika fi tha'ah wandam ala ma farrata fi jambillah fa huwa yajma'u bainal iyadati wan nasihatalah. Dan katakan kepadanya, orang yang fasik, saudaramu tadi al-mujahir yang sedang sakit, istasmir, nah, manfaatkanlah sisa dari kehidupanmu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah sakitmu yang terakhir, atau umurmu mungkin tidak akan lama lagi. Sisa yang ada pada umurmu itu hendaknya engkau manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau harus yandam, naam, harus menyesal atas apa yang telah engkau sia-siakan dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, orang yang menjenguk tadi, dia telah mengumpulkan antara dua amalan yang besar, yaitu apa? Al-iyadah wan nasihah. Menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dan sekaligus dia bisa menyampaikan nasihat yang baik, nasihat yang indah kepada saudaranya, supaya dia bisa kembali ke dalam, kepada jalan yang benar. Qala fala'allahu yahtadi bisababin nasaih allati yasmauha min hadzal a'id lahu al-mukhlish lahu bin nasihah wa yuktab lahu al-ajr. Dan bisa jadi yahtadi, orang fasik yang sakit tadi, yang dia mendengarkan nasihat, sekarang dia posisinya apa? Dalam keadaan lemah, mungkin dalam keadaan bingung, takut akan kematian yang mungkin akan menghampirinya kapan saja, tidak tahu apakah dia akan sembuh atau tidak. Bisa jadi dengan sebab itu semua dia mendapatkan hidayah dengan sebab-sebab nasihat, nasihat yang dia telah dengar dari orang yang menjenguk tadi, yang dia telah menyampaikan nasihat kepadanya dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditulis baginya pahala. Dia menjenguk saudaranya dengan ikhlas, menyampaikan nasihat kepada saudaranya yang fasik juga dengan ikhlas, bisa jadi itu bisa menjadi apa? Penyebab dia hidayah, masuk hidayah kepadanya, dan dia bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini membawakan contoh, yang mana contoh ini sebetulnya telah kita baca pada bab-bab yang sebelumnya. Yaitu qala wa qad aada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gulaman yahudiyan fada'ahu ila al-islam fastajaba lahu wa syahida syahadah syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar kama sabaqa qariba. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana beliau telah menjenguk seorang anak kecil dari kalangan Yahudi yang dia sedang sakit. Beliau menjenguknya, datang ke rumahnya, naam, melihat bagaimana sakitnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, mendakwahkan Islam kepadanya, dan ternyata anak kecil tersebut istajabalah, dia menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, menerima ajakan masuk Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatu alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya dia masuk Islam, keluar dari agama Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan pemandangan yang indah tersebut, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dirinya, diri anak kecil Yahudi tadi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang telah lewat yang sudah kita baca pada bab sebelumnya. 6. Jadi tidak hanya menjenguk orang yang sakit dari kalangan musyrik atau kalangan fasik atau fujar, maka perlu juga di situ disampaikan nasihat, bisa jadi dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu, dan engkau akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala li annahu kharaja minal yahudiyatil muharrifatil batilah ila dinil islamil haq fa anqadahu Allahu minan nar. Karena dia telah keluar dari agama Yahudi, agama yang sudah merubah-rubah ajaran Allah, agama yang batil, masuk ke dalam agama Islam yang benar, maka Allah Ta'ala telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ini keadaan yang pertama. Dia, walhamdulillah, menerima nasihat. Yang fasik jadi muti', yang fajir jadi ta'at, yang kafir jadi muslim. Bagaimana ketika yang sakit, yang fasik tadi tidak mau menerima nasihat? Apakah amalan kita sia-sia? Kata beliau rahimahullahu taala, qala wa amma idza lan tanfa' an-nasiha fil mubtadi' wal 'ashi fayuhjar wa yuhazzaru minhu idza kana mu'linan fujurah wa da'iyan ila bid'atihi wa dzalika liya'rifahun nas wa yuhadziruhu fayaslamu min syarrih. Namun apabila keadaannya ternyata nasihatnya enggak mengena atau nasihatnya tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, baik itu kepada ahli bid'ah atau kepada pelaku maksiat, sudah diberi nasihat dengan baik, dengan penuh hikmah, ternyata dia tidak mau menerima nasihat, malah menolaknya, maka yang keadaannya demikian, fayuhjar, maka dia harus dihajar, harus diboikot, fayuhazzar min, dan manusia diperingatkan darinya. Ketika dia adalah orang yang menampakkan kefajirannya, kemaksiatannya, atau dia adalah seorang dai yang menyeru kepada kebid'ahannya. Sudah dinasihati, tidak mau menerima nasihat. Sudah disampaikan kepadanya dalil, tidak mau menerima. Dia tetap di atas kemaksiatannya, tetap menyeru kepada kebid'ahannya. Maka yang demikian harus dihajar, diboikot, dan manusia diperingatkan dari dirinya. Dan yang demikian itu supaya manusia mengetahui hakikat keadaan dirinya dan berhati-hati darinya, sehingga manusia selamat dari kejelekannya. Ini faedah yang pertama tentang mengunjungi keadaan macam-macam orang yang sakit dan adab yang berkaitan dengannya. Kemudian permasalahan yang kedua yang ada di dalam hadis ini yang berkaitan syahid dari bab yang ada. Qala wa amma ma yata'allaku bi itlaqin nadhar ila ma la yahillu lil muslim ay yanzura ilayh kan nisa'il ajnabiyat fa huwa ma'siyatun minal ma'asi wa sahmun min sihami iblis masmum. Adapun permasalahan yang kedua, dan ini adalah syahid dari pembahasan hadis yang ada di dalam bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu yang berkaitan dengan itlaqun nazar, melepaskan pandangan kepada perkara-perkara yang tidak halal bagi seorang muslim untuk dia melihat kepadanya, seperti contohnya melihat kepada wanita yang bukan mahram, maka tentu ini jelas adalah sebuah kemaksiatan dari al-ma'asi, dan termasuk dari salah satu panah-panah iblis yang beracun. Idza nadhara al-'abdu ila imra'atin wa karrara an-nadhar wa talazzaza bin-nadhar fa huwa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Apabila seorang hamba dia melihat kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, kemudian dia mengulang-ulang pandangan tersebut, bahkan talazzat bin nazar, dia bersenang-senang, berlezat-lezat dengan pandangan tersebut. Maka ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakal ula wa laysat lakatsaniyah. Bagimu itu pandangan yang pertama dan bukanlah bagimu pandangan yang kedua. Apa maksudnya? Pandangan yang pertama yang tidak disengaja, yang tidak engkau ada niatan kepadanya, maka ini tidak ada dosa atasmu. Wa laysat lakatsaniyah, dan haram bagimu untuk mengulangi pandangan yang tidak disengaja tadi, karena pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang haram yang wajib bagimu untuk menundukkan darinya. Qala faqad yufaja'ul insanu faja'ah li awwali nadratin la yadri ila man nadara ila zakarin aw unsa fayashrifu nadarah fala yuktabu 'alaihi minal wizri syai'un. Beliau menjelaskan lebih lanjut tentang hadis ini, yaitu terkadang seseorang yufaja' mufaja'ah, dia apa? Dikagetkan dengan suatu peristiwa atau kejadian li awwali nadhrah, tentang awal pandangan, pandangan yang pertama yang dia tidak tahu apakah dia melihat kepada laki-laki atau dia melihat kepada perempuan. Nah, dia jalan lurus ke depan, tiba-tiba ada yang lewat di hadapannya. Tadi siapa? Laki-laki apa perempuan? Dia enggak tahu. Kemudian dia berusaha untuk memalingkan pandangannya, menjaga pandangannya, menundukkan matanya, maka ini tidak ditulis baginya dosa sedikit pun. Naam, karena dia tidak naam mengulangi, tidak mengulangi pandangan kepada yang tidak halal tadi. Qala amma idza ta'ammada an-nadhar fa hadhihi awwalan min al-khiyanah tsaniyan innahu aqhama nafsahu fi ithmin. Adapun apabila dia ta'ammad, sengaja melihat, naam, ternyata itu tadi perempuan, dia ulangi pandangan kepadanya, pandangan kepada wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah, maka ini yang pertama itu terhitung sebagai bentuk pengkhianatan, kemudian yang kedua dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa. Qala wa sawa'un akana an-nadharu nadharan tabi'iyan aka'ay yanzura ila imra'atin fid dar kama fa'ala man nasahahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala aw fi syari' aw bi abwabil madaris aw fi sayarah aw fi suq fa fi kulli makanin huwa mas'ulun an nadaratihi. Sawa'un, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sama saja apakah melihatnya itu dengan penglihatan yang biasa, maksudnya bukan melihat di layar, melihat secara langsung, secara langsung, naam nadar tabi'i, seperti melihat kepada wanita yang ada di dalam rumah, naam, yang terjadi kepada naam sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang kemarin menjenguk orang yang sakit, ternyata ada laki-laki yang melihat kepada perempuan di dalam rumah tersebut. Ini tidak boleh. Atau melihat wanita dengan pandangan tabii di jalan-jalan, di jalan raya atau yang lainnya, atau di pintu-pintu sekolah, office sayarah, atau di dalam mobil, atau di dalam pasar, maka pada setiap tempat ini dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas pandangan yang dia lepaskan. Lidza qala Ibnu Mas'udin liman nadhara ila imra'ah. Oleh karena ini sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang yang melihat kepada wanita yang bukan mahramnya yang ada di dalam rumah, qala lawin faqa'at ainuk yakni kharajat ainuka fasara a'war kana khairal laka min nadarika ila hadhil mar'ah. Seandainya matamu itu infaqa'at kharajat, lepas bola matamu itu keluar dari tempatnya sehingga engkau menjadi buta, maka ini sungguh lebih baik bagimu daripada engkau melihat kepada perempuan ini yang tidak halal bagimu. Karena hukumnya jelas adalah haram, tidak diperbolehkan. Qala mimma yadullu ala anna an-nadhara khatir. Maka ini menunjukkan bahwasannya melihat tidak menjaga pandangan ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi seorang hamba. Kemudian qala au kana an-nadhara fil wasail al-mabthusah fi hadzal zaman ala ikhtilafi anwa'iha la siyama kasyashatil lati tadhharu fiha suwarun nisa' wal murdan. Atau yang kedua, kalau tadi melihat secara langsung di jalan, di pintu-pintu sekolah, di pasar atau di tempat-tempat umum, itu haram hukumnya, tidak boleh. Atau yang kedua sama saja juga, melihat di wasail al-mabthuthah fi hadzal zaman, media-media yang sudah tersebar di zaman kita sekarang ini, zaman yang semakin mendekati hari kiamat, yang zaman sudah semakin rusak, tersebar di zaman sekarang ini wasail, media-media yang sudah tersebar ala ikhtilafi anwa'iha dengan berbagai macam bentuknya, di televisi, di HP, di internet atau yang semisalnya, la siyama kasyasyat, terlebih lagi di layar kaca yang nampak padanya gambar-gambar perempuan dan gambar-gambar al-amrad, anak laki-laki yang masih kecil yang menyerupai wanita. Qala wal ghalibu anna an-nisa allati yakhrujna wa yadhharna fiha nisa'un qalilatul haya mutabarrijatun kashifatun anil a'dha' anin nuhuri wa anil wajhi wa anir ra's wa kadzalika an-nadhar fil majallati wal jara'id ila suwar. Dan kebanyakannya wanita yang keluar atau yang muncul atau yang nampak di mana? Di layar kaca tadi, di media-media yang sudah tersebar tadi, televisi atau yang semisalnya, itu kebanyakannya itu tentunya adalah nisa qalilatul hayat, wanita-wanita yang sudah tidak punya apa? Rasa malu, yang sudah hilang rasa malunya. Mutabarrijat kasyifatun anil a'dha, wanita-wanita yang berdandan, yang menampakkan anggota tubuhnya, baik itu dari lehernya, wajahnya, kepalanya, tidak menggunakan kerudung, hijab, cadar atau yang semisalnya, sama sekali tidak punya rasa malu sedikit pun, maka tentu ini lebih sangat berbahaya lagi bagi seorang hamba yang masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika an-nadhar fil majallat wal jara'id ila suwar fa idza kana laka hajah ila jaridah faqra al-mawdu' alladhi yantantafi'u bih washrif basaraka 'anil lati yujadna musawwarat fil jaridah. Dan demikian pula sama hukumnya. Naam, tentang wajibnya menundukkan pandangan, tentang haramnya melihat wanita yang bukan mahramnya, sama saja yang berkaitan dengan melihat di majalah-majalah atau koran-koran yang di situ ada gambarnya. Maka apabila engkau memiliki kebutuhan untuk melihat majalah tadi, faqra'il mawdu' allati tantafi'u bih, kata beliau jalan keluarnya, bacalah apa yang menjadi kebutuhanmu dari poin pembahasan yang ada di dalam majalah tadi yang bisa bermanfaat bagimu. Kemudian wasrih basaraka 'anil lati yujadna musawwaratil jaridah. Dan engkau harus menundukkan pandanganmu, menahan matamu dari yang terdapat di dalamnya, dari gambar-gambar yang ada di dalam majalah tersebut. Pembahasan apa yang kau butuhkan dari majalah tersebut, ambil 1-2, setelah itu lebihnya tutup atau buang. Jangan diteruskan kepada perkara yang haram yang ada di dalam majalah tadi. Tastati'u an tasrif wa saraka wa taksibul ajral azim. Engkau bisa, engkau mampu untuk memalingkan pandanganmu dari perkara yang haram dan engkau akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in am antan nadar wa karrartan nadar faka annaka tandur aydan ila mar'atin tabi'iyah fi syari'. Namun apabila engkau nam melepaskan pandanganmu dan kau mengulang-ulang pandanganmu ke pada gambar-gambar yang ada di majalah tadi yang itu tidak engkau butuhkan, maka sesungguhnya sama saja itu seakan-akan engkau melihat kepada wanita yang haram untuk dilihat secara tabii, secara langsung yang ada di jalan-jalan. Sama saja hukumnya. Engkau melihat gambar wanita yang ada di dalam majalah, itu sama hukumnya dengan engkau melihat wanita yang haram untuk dilihat yang ada di jalan-jalan atau tempat umum. Tidak ada bedanya. Apa bedanya? Yang ini gambar tidak bergerak, yang itu naam makhluk hidup nyata. Tapi hukumnya sama, sama-sama haram untuk dilihat, sama-sama wajib untuk seorang muslim menundukkan pandangan darinya. Qala wa min huna wajaba 'alal muslimina ay yarhamu anfusahum bi ib'adiha 'anil ma'asi wa yukrimuha bit ta'at. Kemudian terakhir beliau rahimahullahu taala menasihatkan kepada kita semua, dan dari sini dapat kita ambil faedah, yaitu tentang wajibnya bagi kaum muslimin seluruhnya untuk mereka merahmati, menyayangi diri-diri mereka, yaitu dengan apa? Dengan menjauhkan diri-diri mereka dari kemaksiatan apapun itu bentuknya, dan memuliakan dirinya dengan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatta'atu fiha ridallah wa fiha al-jazaa'ul hasan jannatun arduha as-samawati wal ard. Dan yang namanya ketaatan itu di dalamnya terdapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada balasan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah, yang mana surganya Allah taala itu seluas langit dan bumi. Rahmati, sayangi di diri kita, naam terlebih kita seorang thalabatul ilm salafiyun yang sehari-harinya adalah menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'an dan sunnah. Hendaknya kita memuliakan diri kita masing-masing dengan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dan memuliakan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'asi fiha sakhatullah tabaraka wa taala wa fiha al-uqubat al-ajilah wal ajilah aw huma ma'an. Dan kemaksiatan tentu padanya ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan padanya ada iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang disegerakan atau yang ditunda atau kedua-duanya sekaligus. Wal abdu amiru nafsih fa huwa yastati'u an yu'addibaha wa al-jamaha bilijamit taqwa wa an yumatti'aha mata'an hasanan bitta'ah wa an yashrifaha 'anil ma'asi rahmatan biha. Dan al abd, kata beliau rahimahullahu taala, seorang hamba, masing-masing diri kita itu adalah amiru nafsih, pemimpin bagi jiwanya, pemimpin bagi dirinya, yang bisa mengendalikan tubuhnya, jiwanya, anggota badannya. Maka dia mampu, dia bisa untuk mengajari adab kepadanya, untuk menjadikan dia terbiasa untuk beradab, dan juga meletakkan padanya tali kekang dengan tali kekang ketakwaan, dan menyenangkan dirinya dengan kenikmatan yang bagus, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dengan memalingkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang kepada dirinya. Qala li'anna Allah yu'aqibu 'alal ma'asi wa yuthibu 'alat ta'at wa hadza ma'lumun syar'an wa 'aqlan wa 'urfa wa la yadhlimu rabbuka ahada. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengiqab, menghukum orang yang bermaksiat dan memberikan pahala kepada ketaatan, dan ini adalah perkara yang maklum, sudah diketahui baik secara syariat, secara akal, dan juga secara uruf atau kebiasaan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Rabbmu tidak akan membalimi seorang pun. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.